warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam. Apa tanda-tanda Allah terima taubat dan ibadah kita? Syarat taubat kata Ibnu Abbas ada tiga. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal di dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, iqrar di lisan, astaghfirullahalazim. Agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang ketiga, al-itmaru an la ya'uda ilaihi abadan. Tekad azam hati sangat kuat untuk tidak kembali kepada dosa yang lama. Maka ciri tanda orang diterima taubat ibadahnya, ada perubahan perbuatan, ada berpindah dari yang mungkar kepada yang ma'ruf, dari yang batil kepada yang betul, dari yang salah kepada yang sahih. Kalau ada perubahan selepas balik daripada haji, maka tanda haji mabrurah. Kalau ada perubahan selepas dari umrah, umrah makbulah. Tapi bila tidak ada perubahan, mardudah, tertolak, tak diterima Allah. Mudah-mudahan ibadah kita termasuk yang diterima Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita dilarang berjual beli ketika berada dalam masjid. Ada ustaz berceramah dalam masjid lalu promosi satu produk, katanya sangat bagus untuk kesehatan. Katanya produk itu ada dalam keterangan, ada dalam keretanya. Kalau sesiapa yang berhajat boleh menemuinya selepas ceramah di luar masjid. Adakah ini juga termasuk dalam jual beli? Yang dimaksud jual beli itu mana? Yang dimaksud jual beli adalah akad. Aku jual benda ini kepada engkau dengan harga 100 ringgit tunai aku beli. Atau bil mu'atah. Dalam mazhab Syafi'i ada jual, ada beli, ada sirat, ada akad. Maka itu sebut jual beli. Atau bil mu'atah. Bil mu'atah tak ada akad. Dia bagi barang, kita bagi wang. Maka itu disebut jual beli. Adapun orang yang menawarkan barang, maka bukan jual beli. La arbahallahu tijaratahu, Allah tidak memberikan untung pada jual belinya. Maka larangan melakukan jual beli di dalam masjid, bukan memasarkan barang di dalam masjid. Jadi kita mesti kena pasti yang mana yang dimaksud dengan jual beli itu. Bolehkah saya buat amal berakhlak baik depan seseorang untuk dia ikut apa yang saya buat? Bukan nak ikut macam saya, cuma nak dia buat tanda baik yang saya buat. Kita buat baik kerana Allah suruh, kerana Rasulullah suruh. Mengapa kita ikut program package? Sebab Allah suruh, fas'alu ahla dzikri, tanya orang tahu. Rasulullah suruh, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke hati mereka. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Kita buat bukan kita nak riak. Kita buat tunjuk pada orang ramai, kirim gambar, kirim iklan, bagi tahu tanggal hari bulan berapa sampai hari apa, pukul berapa, maka kita sedang beramar ma'ruf. Jangan hilaukan cakap orang banyak, awak riak lah. Maka bukan riak, kita sedang ajak orang buat baik. Luruskan niat, buat baik, Allah bagi yang baik. Macam mana nak hilangkan rasa berkehendak akan perhatian? Macam mana nak hilangkan rasa berkehendak akan perhatian perempuan atau wanita? Kita tidak disuruh membuang hawa nafsu. Maka Islam tidak mengharamkan pernikahan, tapi Islam memerintahkan menempatkan hawa nafsu pada tempatnya. Maka ketika datang seorang sahabat bertanya, apakah orang yang menikah itu dapat pahala wahai Rasulullah? Nabi ajak dia nak berpikir. Idza wada'ahu fi haramin, bila ia letakkan pada tempat yang haram, allahu wizrun, apakah dia dapat dosa? Ya, bila dia letakkan pada yang haram dapat dosa, maka dia letakkan pada yang halal dia dapat pahala. Oleh sebab itu Islam tak menyuruh kita tak makan. Makanlah, kulu washrabu, minumlah, wala tusrifu. Masalah perempuan, menikahlah. Fankihu ma tabalakum minan nisa, menikahlah dengan perempuan yang taba, baik-baik. Masna, dua. Wathulasa, tiga. Waruma, empat. Fa'in khiftum alla ta'adilu, bila engkau tak sanggup berlaku adil, fawahidah, satu. Nah, maka tidak disuruh membuang hawa nafsu, tapi kita disuruh menempatkan pada tempatnya, berusaha, ghadbul basar, tundukkan pandangan, jangan pandang yang tidak diridai Allah. Ilahi anta maqasudi, engkau yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari, dalam ucapan perbuatan. Seperti Ustaz kata, Al-Masih Dajjal serupa dengan Al-Masih. Tapi kenapa dalam buku-buku ada diriwayatkan bahwa Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Dajjal suatu pulau dengan dikatakan Dajjal itu bedanya besar, rupanya matanya keluar. Soalnya betulkah riwayat ini? Kerana tidak mungkin rupa Nabi Isa yang asli seperti itu. Tamim Ad-Dari Nasrani, masuk agama Islam. Selepas dia masuk Islam, banyak riwayat-riwayat dari agama dia yang lama dia bawa masuk. Itulah asal-muasal masuknya Israiliyat. Israiliyat, bila dia terkait dengan masalah sejarah, Israiliyat tiga hukumnya. Yang pertama, Nabi melarang Israiliyat. Itulah mengapa ketika Sayyidina Umar membawa lembaran Taurat, Nabi panggil, Umar, apa itu? Ini Taurat. Nabi ambil, Nabi koyak-koyakkan. Kata Nabi, laukana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayattabi'ani. Andai Musa hidup hari ini, maka aku akan, pasti ia akan ikut aku. Syariat lama dia tinggalkan, ikut syariat aku. Yang kedua, bila terkait dengan masalah sejarah. Misal, Nabi Musa menyeberang Laut Merah, berapa orang yang dia bawa? Itu dalam sejarah, Nabi tak ada sebut. Tapi para ahli tafsir ambil daripada Israiliyat, Nabi Musa menyeberang Laut Merah yang dia bawa 600 ribu orang. Bolehkah diambil riwayat ini? Boleh. Sebab tak ada kait-mengait dengan akidah. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah akidah, maka kita tak boleh ambil riwayat dari Israiliyat. Israiliyat, riwayat-riwayat dari Bani Israel. Apakah berdosa membenci orang yang berkhianat dengan kita? Nabi SAW benci kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kerana Nabi SAW benci kepada Abu Sufyan, ayah dia. Bukan pada orangnya, bukan pada fiziknya, tapi pada perbuatan dia. Manakala Abu Sufyan masuk Islam, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman, dia tak diganggu. Maka bolehkah kita membenci orang berkhianat? Kita benci kerana pengkhianatannya. Tapi bila dia dah tobat, sambung silaturahim baik. At-taibu minadzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat seperti tak berdosa. Saya benci tengokkan perbuatan kamu dahulu. Tapi manakala kamu dah buat baik, maka kamu adalah sahabat saya. Jangan benci kerana orangnya, tapi kerana pengkhianatannya. Hilang pengkhianatannya, maka dia sahabat kita. Kebetulan orang itu kawan dekat saya dulu. Sekarang dia bekerja di tempat yang sama dengan saya. Kalau dia tak lagi berkhianat, maka dia putih seperti kain yang tak bernoda. Apa yang harus saya lakukan? Bila dia masih berkhianat, ajak dia buat baik kalau kita mampu. Man ra'a minkum mungkaran, ini pengkhianatan mungkar. Salah satu sifat orang munafik. Idza wa'ada akhlafa, idza haddatsa kadzaba, kalau bercerita dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji khianat. Wa idza tumina khana, Kalau berjanji dia ingkar janji, kalau diberi amanah dia khianat. Kalau dia masih macam itu berarti dia mungkar. Robah dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Tak sanggup dengan lidah, fabiqalbi. Jaga, jangan terlalu rapat dengan dia agar kita terselamat. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah iman. Tapi bila dia berubah, dia dah tobat, dia dah hijrah, maka dia sahabat kita. Fa in tabu, kalau mereka tobat, wa aqamus shalah, mereka sudah salat, wa atauz zakah, mereka sudah bayar zakat. Fa ikhwanukum fid din, mereka adalah saudaramu, bukan saudara kandung, tapi fid din, dalam agama. Kerana setiap melihat dia dalam hati saya benci, berarti masih dendam. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Makna afin, menghapus sampai tak berbekas. Kalau masih berbekas, bukan maaf namanya. Awak dah maafkan dia? Sudah. Tapi untuk jumpa dengan dia, rasanya 10 tahun lagi. Berarti masih dendam kesumat. Apakah saya termasuk orang yang terkena penyakit hati? Ya, intiqam. Salah satu nama Allah, Al-Muntaqim, menghukum. Maka itu hanya layak bagi Allah, bukan punya kita. Ada penceramah yang menyatakan wajib bertarikat, menyatakan ada penceramah menyatakan wajib bertarikat dan mengatakan tak perlu. Apa pendapat Ustaz? Tarikat artinya metode, cara. Cara apa? Cara berzikir mengingat Allah. Kebetulan yang menyusunnya Syekh Bahauddin An-Naqasyabandi, maka disebut tarikat Naqasyabandiyah. Kebetulan yang menyusunnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, tarekat Syaziliyah. Kebetulan yang menyusunnya Syekh Ahmad Ar-Rifa'i, tarekat Rifa'iyah. Kebetulan yang menyusunnya adalah Ibrahim Ad-Dasuqi, tarekat Burhamiyah. Kebetulan yang menyusunnya Syekh Abdullah Shattari, tarekat Shattariyah. Kebetulan yang menyusunnya Abdul Somad, tarekat Somadiyah. Bagaimana cara nak berzikir, memakai pakaian putih, berwudu jangan putus, panjamkan mata, menghadap arah kiblat, itu cara. Jadi kalau dia ambil ijazah zikir dari mursyid tuan guru, nah saya kami tanyakan langsung kepada Syekh Usamah Mansi Al-Hasani. Syekh, apakah orang wajib mengambil salah satu daripada tarikat? Kata Syekh Usamah Al-Mansi, maka tarikat Alawiyah yang diajarkan oleh para habaib Ahlul Bait, kata beliau, adalah belajar, solat, puasa, zakat, menuntut ilmu, hadiri majlis ilmu. Itu juga orang sudah bertarikat, sudah berjalan. Man salaka tariqan, siapa yang berjalan di suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mendapat ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah memudahkannya pada jalan menuju surga. Adakah Ustadz berpegang beramal dengan mana-mana kumpulan tarikat? Saya ada mengambil ijazah zikir tarekat Syaziliyah dari ulama Suriah, namanya Syekh Muwaffaq. Dia mengambil dari guru-gurunya sampai kepada Imam Abdul Hasan Asy-Syazili. Saya ada mengambil ijazah zikir dari Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi, Syekh Tarekat Naqasyabandiyah dari Mesir, Kaherah. Saya juga ada mengambil ijazah zikir Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki dari murid-murid beliau, di antaranya Syekh Muhammad Abu Hashim. Ijazah zikir, engkau amalkan zikir ini, amalkan zikir ini, amalkan zikir ini. Nah, ini tentang masalah mengamalkan suatu zikir, mengambil dari guru bersanad. Setiap kalau ada orang selalu puji kita, apa patut kita lakukan? Ucapkan Alhamdulillah. Sebab kalau dia puji, kita merasa bangga, boleh kena ain. Ain, muncul hasad, muncul ujub, muncul. Kita kata Alhamdulillah. Dia puji sekali, Alhamdulillah. Tapi bila dia puji terus sampai melampau, gulu, maka kata Nabi, fahsu ala wujuhimut turab, siramkanlah pasir, debu ke wajah mereka. Fahsu ala wujuhimut turab, ambil tanah. Bagi orang yang melampau memuji, oh lampau, biar dia ingat. Nah, oleh sebab itu maka dia puji, saya senang dengar tazkirah Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Doakan saya supaya istiqamah. Semoga kita dilindungi Allah. Semoga kita husnul khatimah. Nah, macam mana nak buang sifat sangka buruk pada orang? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Maka jauhlah prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka buruk itu dosa. Bila kita tengok dia tak ada senyum. Andai kita bersangka buruk, oh dia dah kaya sekarang, dia tak nak senyum lagi dengan kita. Andai benar prasangka kita, tetap juga dosa. Apalagi kalau kita salah, dua kali dosa. Maka sangka buruk, su'uzon, tak ada untung sama sekali. Kita husnuzon saja. Kalau nak tahu juga, tabayun. Tabayun, bayan, biar jelas. Boleh saya tahu, kenapa awak ni tadi-tadi tak ada senyum? Saya ni sakit lah. Sakit apa? Saya tak boleh melakukan sesuatu sejak beberapa pekan ini. Oh, rupanya dia sedang sakit. Jadi tak ada kait-mengait dengan kita. Oleh sebab itu, maka kita selalu bersangka baik. Macam mana nak pakarkan Al-Quran hafazan? Kami dulu masa belajar di Al-Azhar Kaherah, satu tahun kena wajib hafaz dua juzuk. 48 juzuk. Macam mana kita nak ambil subjek 14? Akidah, akhlak, bahasa Arab, tauhid, ulumul Quran, ulumul hadis. Macam mana kita boleh tambah lagi hafazan dua juzuk? Maka subuh-subuh kita baca satu muka surat, kita hafaz. Lepas baca hafaz satu muka surat, dibaca dalam salat sunat qabliyah ba'diyah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Kita baca. Karena membaca Quran dalam salat pahalanya besar dan afdal mengulang hafalan. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Lepas itu kita pergi ke masjid. Di masjid di Kaherah ba'da asar para tuan syekh duduk bersandar ke tiang menunggu orang-orang yang datang yang nak bacakan tasmi' hafalan. Syekh, saya nak tasmi', kita baca. Nah, jadi pertama kita baca dalam sembahyang, kedua kita perdengarkan pada tuan guru syekh, yang ketiga hafazan tadi kita tulis. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat. Sebab nanti bila masa exam juga ada tulisan, tidak hanya hafazan mulut saja tapi juga ada tulisan. Saya ingin bertanya, apa hukum orang tua mengusir anak tidak mengakuinya lagi kerana anaknya membela orang tuanya kerana teman bapaknya seringkali menipu dan membohongi bapaknya dalam urusan apapun sampai sekarang anaknya masih diusir padahal anaknya sudah minta maaf perihal urusan biaya balik nama kerana bapaknya membeli sebidang tanah dan perbuatan sudah sering terjadi dan anaknya tak mau. Panjang cerita. Bila kita habis perhubungan dengan anak, dua sahaja, kita mati atau dia mati duluan. Bila anak kita menikah lalu kita anggap lepaslah sudah tanggungjawab, belum. Bila dia menikah dengan lelaki tak baik, esok lusa 2-3 hari dia buka hijab, dia pakai baju pendek, maka kita wajib panggil anak kita, panggil suami dia, engkau duduk, mengapa terjadi macam ini. Kita tak boleh berkata bukan tanggungjawab saya lagi, dia sudah dewasa, dia sudah besar. Tidak, sampai minal mahdi ilal lahdi. Kalau aku duluan mati nak, engkau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Tapi bila engkau mati duluan, dulu mengazankan engkau waktu lahir aku, dan saat kau mati pun nanti aku juga yang membisikkan ke telinga engkau, la ilaha illallah. Ustaz Abdul Somad, ini bunda, ini umur dia sudah 90 tahun. Saya pergi tazkirah dalam salah satu pulau di Riau, sudah tua 90. Semasa anak dia meninggal, dialah memandikan anaknya tanpa meneteskan air mata. Masya Allah. Dulu waktu lahir, dia memandikan. Sekarang saat mati, dia juga memandikan. Ikhlas dia melepas kerana Allah. Bahwa hatinya hancur, remuk, redam, siapa tahu. Tapi yang jelas, kita dari lahir sampai mati. Mengusir anak bukan menyelesaikan masalah. Apakah dengan kita usir, lepas tanggungjawab di hadapan Allah? Tidak. Bila dia buat-buat yang lain, maka kita dituntut di hadapan Allah, kullukum ra'in, kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, kamu ditanya, dituntut di hadapan Allah tanggung jawab tentang apa-apa sahaja yang kamu pimpin. Mohon pendapat Ustaz tentang online forex. Apapun nama jual belinya, maka bila selamat daripada tiga, boleh. Yang pertama, tiada ghisy, tipu, muslihat. Yang kedua, tiada zulm, tidak ada aniaya. Yang ketiga, tidak ada gharar, gambling, judi. Bila selamat daripada yang tiga, apapun namanya, maka jual beli itu. Panggil orang yang paham tentang ini, tanya pada dia, adakah ghisy, adakah zulm, adakah gharar? Tidak ada, maka silakan lanjutkan, teruskan. Tapi kalau ada, berhentilah, tak ada barakah di dalamnya. Terkait dengan forex, bagaimana dengan perniagaan emas? Emas dengan emas, yadan biyadin, cash, maka dibenarkan. Sama seperti kita membeli rial. Membeli rial sampai ke Makkah, Saudi Arabia, membeli rial dengan ringgit. Itu berarti mata uang dengan mata uang. Apakah boleh dalam fatwa ulama Saudi Arabia, yadan biyadin, tangan dengan tangan, naqdan, langsung. Saya beli 100 rial dengan sekian ringgit. Yadan biyadin, cash langsung, maka jual beli itu sah. Kalau tak boleh, takkan pemerintah kerajaan Saudi Arabia membenarkan pertukaran uang di tanah suci? Kerana ramai yang mengaitkan dinar emas dengan Rasulullah, tapi menjualnya dengan strategi keuntungan turun naik komoditi indeks harga emas semasa riba. Bagaimana untuk istri dapat menghancurkan berhala diri di hadapan suaminya? Bagaimana untuk istri dapat menghancurkan perempuan yang merasa dirinya berkuasa, merasa diri dia lebih hebat, maka dia mesti dapat menundukkan dirinya bahwa dia dalam urusan ini, walaupun dia mungkin lebih kaya, lebih hebat, lebih berkuasa. Laki-laki tidak boleh berzakat kepada istri, sebab istri itu wajib dia nafkahi. Tapi bila istri kaya, suami fakir, maka istri boleh berzakat pada suami. Suamiku, aku tahu kau susah, ini aku bagi zakat pada engkau. Tapi aku lebih berkuasa daripada engkau. Tak boleh. Dalam masalah harta mungkin engkau lebih. Dalam masalah jawatan mungkin engkau lebih. Tapi dalam masalah tunjuk ajar amar ma'ruf nahi mungkar, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Lelaki qawwamun, meluruskan. Qawwamun diambil dari kata qama, lurus. Qawwamun, mereka yang meluruskan yang bengkok, yang salah. Lelaki yang bagaimana? Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang lelaki yang din agamanya baik, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Bila datang lelaki meminang anak kamu, meminang adik kamu, baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia. Illa taf'aluhu, kalau tidak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun ariyud, akan terjadi fitnah dan kerosakan yang amat sangat luas. Bagaimana caranya kita nak mengubah seorang pada hatinya tidak bersih seperti tidak ustaz? Nasihat doa telah kita buat, tapi masih belum berubah pencerahan dari ustaz. Padanya pendapat hati yang tidak bersih seperti tadi. Bagaimana mengubah orang yang pada hatinya tidak bersih? Innama anta munzir, engkau hanya disuruh memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tak ada kuasa, tidak memaksa mereka. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, apakah engkau paksa mereka agar beriman? Tidak. Kita hanya sampaikan ini boleh, ini tak boleh. Ini tajuk kaji kita. Masalah dia beriman, qulil haq min rabbik, katakan kebenaran dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau beriman sila beriman. Waman syaa'a falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir. La ikraha fid din. Maka kita sampaikan, ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Walladzina amanu 'amilus shalihati, kalau kau buat baik, ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, ulaika ashabun nar. Masalah hati, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini ramai orang bercakap tentang perkara berkaitan agama, seperti riya, jangan sombong, jangan bangga, banyak lagi, jangan kerja duit. Tapi ramai cakap, tapi ada mengajar di kelas cakap pasal sombong lain, tapi lepas kelas kita salam dia pun dia sambut macam nak tak nak, nak tengok kita, nak peluk dia, suka tak suka. Nampaknya sindir saya ni. Adakah saya berpenyakit hati? Tidak. Saya ditanyakan oleh panitia, oleh program, penaja program, Ustaz Somad, lepas kajian kita berlalu saja atau kita salaman? Bagi salaman. Sebab kita dulu dengan Ustaz Azhar Idrus, kita bagi bersalaman, tentu kita tak boleh ambil masa semua. 30 minit, setengah jam kita salam. Ya, salam, salam. Lepas tu, sebab kalau nak kita peturutkan sampai azan subuh baru selepas. Begitu juga dengan ini. Tadi kita ada waktu, selepas ini begitu juga. Itulah yang boleh kami lakukan. Lebih daripada itu tentulah kekurangan hamba Allah yang dhaif. Selalu terjadi di kalangan kaum ibu main kutu. Dikatakan boleh bermain kartu. Sekiranya diakad atau ditetapkan nombor bagi yang menerima, selalunya wang akan dikumpul, dicabut undi tiap-tiap bulan. RM100, RM100, RM100, ada 20 orang. Maka nanti manakala diundi, keluarlah number first yang pertama kali, tentu dia dapat 2,000. Apakah boleh dia ambil 2,000 yang pertama? Boleh. Akadnya apa? Akad pinjam-meminjam. Maka orang pertama meminjam kepada 19 orang. Nanti manakala lepas 20 bulan, barulah dia lunas hutang. Maka akadnya jelas. Maka selepas dia ambil, dia kena wajib datang lagi. Jangan huwal awwalu wal akhiru. Itulah kali pertama dan terakhir. Maka di awal tu mesti ada ketulusan, kejujuran. Kita 20 orang ni bersepakat ya. Bila kita dah dapat number one, yang pertama kali dapat, nanti lepas ni kita tetap hadir sampai 20 kali pertemuan. Ya. Tapi bagi orang yang sakit jantung, tak usahlah ikut. Sebab dia lemah, dia tengok dia boleh pengsan. Sebab dia sangka turun nama dia, tapi tak keluar. Apa hukumnya kebirikan kucing jantan supaya tidak mahu keluar untuk menyiksa binatang? Tak boleh menyiksa binatang. Nabi SAW melihat sahabat, dia bakar, dia suluhkan pada sarang semut. Nabi marah. La yu'adzibu nar, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tak boleh membakar dengan api kecuali Allah pemilik api. La yabulanna ahadukum fil juhri. Tidak boleh kencing di lubang tanah. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu memotong, kalau kamu bunuh, bunuh dengan baik, sekali pukul mati. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik, potong. Bagaimana menyembelih dengan baik? Fal yuhiddu syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buatlah binatang, kambing, sapi, unta, kerbau yang dipotong itu dalam keadaan tenang. Sedangkan ini menyiksa binatang. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair, burung kecil? Maka burung-burung boleh dipelihara, tetap dibagi makan, berpasang-pasangan. Kalau tidak, maka dia menyiksa. Lepaskan. Seorang perempuan Bani Israel mengambil air dari dalam sumur perigi dengan kasutnya. Dia bagikan minum kepada seekor anjing. Allah ampunkan dosanya. Tapi ada seorang perempuan ahli ibadah menahan kucing dari makannya, maka Allah azab dia. Makan, minum, keperluan bersama pasangan adalah bagian keperluan manusia dan haiwan, maka mesti dia jagakan. Mandulkan kucing betina dengan operasi supaya tidak melahirkan anak, karena tinggal dalam apartemen tidak dapat menampung pembiakan. Bagaimana? Oh, ini kalau pada manusia di Riau namanya steril. Bagaimana supaya dia? Pada manusia, maka dia bagi yang sudah, bagi yang ada pilihan dua. bila dia melahirkan lagi dia akan mati. Tapi bila dia bagi kalau dia melahirkan lagi nanti dia akan mati. Pilih mana? Pilih mati atau bersihkan mandulkan tadi, steril tadi. Maka tak boleh dia pilih mati. Maka perempuan tadi boleh dimandulkan. Kalau pilihannya mati, memilih satu mudarat. Ini pada manusia. Pada haiwan, maka pada haiwan tidak menyiksa. Pada haiwan steril itu tidak menyiksa. Hanya saja membuat dia tidak bisa punya anak lagi. Nah, maka beza dengan kebiri tadi. Pada jantan, yang jantan tak boleh. Adapun pada betina memandulkannya, maka hukumnya boleh karena tidak ada menyiksa binatang. Bagaimana tata cara jamak dan qasar? Kita safar 4 hari. Kita akan jamak dan qasar. Bagaimana jika 7 hari? Saya selama di Kuala Lumpur berangkat bertolak hari Jumat, Sabtu, Ahad balik. Maka belum sampai 4 hari 4 malam, maka saya boleh jamak qasar. Payah nak kira hitung 4 hari 4 malam, 20 kali salat. 20 kali salat, 21 maka kita tidak jamak qasar. Kalau niat dari awalnya sudah 7 hari, maka dia tidak jamak qasar sebab dia dah mukim. Berapa hari mukim itu? 4 hari 4 malam. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Apakah 4 hari 4 malam itu dihitung kira perjalanan pergi dan pulang? Tidak. Pergi dan pulang tak dihitung. 4 hari 4 malam selama di tempat itu, maka dia sudah mukim. Kurang lebih 4 hari 4 malam, maka dia belum mukim. Maka dia boleh jamak dan qasar. Jamak taqdim atau jamak ta'khir. Apakah tidak boleh jamak dari... Apakah tidak boleh jamak dan qasar sama sekali? Ataukah 4 hari jamak qasar sisanya seperti biasa? Bila dari awal niat mukim lebih dari 4 hari 4 malam, maka tidak boleh jamak qasar karena dia sudah mukim. Tapi dari awal hanya 3 hari atau 3 hari setengah atau 4 hari, maka dia jamak dan qasar. Lebih dari 4 hari 4 malam mukim, tidak jamak, tidak qasar. Barang siapa di akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada yang dimaksud oleh Nabi itu hanya lafaz semata atau termasuk? Ini hadisnya dikerat, dipotong. Ada dalam kelanjutannya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, Nabi menjawab, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, masuk surga. Oh, sedap betul. Hanya kerana la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana wa in sarak, walaupun zina, walaupun mencuri. Semua yang mengucapkan la ilaha illallah, syaratnya apa? 3. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan hati. Wal iqraru bil lisan, diucapkan lidah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Begitu menurut Asy'ari, Abdul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adakah yang dimaksud oleh Nabi itu hanya lafaz semata atau termasuk apa yang terucap di hati? Al-iqraru bil lisan nomor 2. La ilaha illallah itu nomor 2. Yang pertama at-tasdiqu bil qalbi. Hati dulu, selepas di hati baru diucapkan di lidah. Selepas itu diamalkan dengan anggota tubuh. Adakah getaran zikir Allah sudah meliputi la ilaha illallah? Kalau ada orang mati, kita ajarkan Allah Allah atau la ilaha illallah? Mengikut hadis Nabi, laqinu mautakum, talqinkanlah orang yang mati di antara kamu la ilaha illallah. Saya takut talqinkan dia la ilaha illallah. Kenapa? Nanti kalau saya talqinkan la ilallah sampai pada la mati. Yang dipandang itu bukan lidahnya, tapi hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok jisim. Lidah itu jisim. Walakin yanzuru ila qulub. Yang dipandang adalah hati. Bagaimana kalau ada orang berzikir la ilaha illallah? Baik. Bagaimana kalau ada orang berzikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah? Ada dalilnya. Mana dalilnya? Alladzina yadhkurunallah. Orang-orang yang menyebut Allah qiyaman tegak, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim, orang-orang menyebut Allah. Itulah dalilnya Allah, Allah, Allah, Allah. Allah. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai di atas muka bumi itu masih ada yang menyebut hatta yaqulu Allah Allah. Itu dalil menyebut Allah Allah. Mohon Tuan Guru baiat kami semua dalam keberkatan ilmunya. Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati, wa aku ijazahkan semua isi buku 37 masalah popular, 99 tanya jawab salat, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa Ramadan, semua muhadarah ceramah kajian kepada puan dan tuan dalam majlis ini. Maka menjawabnya dengan qabiltu, aku terima. Nah, itu tentang ijazah. Ijazah dari selama ke Pekanbaru di Masjid Besi ikut kajian. Oh, pantun. Pantun ke apa ini? Dari selama ke Pekanbaru di Masjid Besi ikut kajian, ya Ustaz, saya nak tahu apakah ia sebaik-baik pendidikan. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, lalu di jalan itu dia ambil ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Saya kalau pergi ke Kuala Lumpur bukan cuma mengajar, belajar. Saya sampai ke surau, ke masjid, saya tengok, oh macam ni buat program. Isnin malam Selasa pekah, Selasa malam Rabu tafsir, Rabu malam Kamis hadis, Kamis malam Jumat baca Yasin, Jumat malam satu akidah, Sabtu malam Ahad tabligh akbar tazkirah. Itu saya bawa balik ke Pekanbaru, saya sampaikan. Selama ini hanya nama saja, tapi di surau Al-Ulum ada gambar, ada siapa pensyarah, siapa ustaz malam ini, ada gambar dia, ada supaya semua jelas apa tajuk malam ini. Ah, ini bukan, jadi belajar tidak hanya pada suara, tapi belajar melihat persekitaran kita, apa yang boleh kita ambil sebagai pelajaran. Begitu juga dengan tuan-tuan, sahabat-sahabat yang datang, kita ambil pelajaran, apa yang boleh kita ambil. Khudh ma safa da' ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Yang keruh-keruh tinggalkan, yang baik-baik ambil buang balik. Ahlan wa sahlan ila Malaysia, ahlan bikum, ahlan kau datang kami anggap sebagai keluarga. Sahlan, semoga urusanmu dimudahkan Allah. Ahlan wa sahlan, kau datang sebagai keluarga, semua urusanmu dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Boleh saya tahu petua agar kuat hafalan? Mohon ustaz doakan kami. Saya dulu semasa belajar di Kaherah, kalau ditanya mengapa dihafal? Sebab kalau tidak hafal tidak lulus. Kalau tak lulus scholarship putus. Jadi kita bagi, dia bagi package 14 subjek tambah 2 juzuk Quran. Bila tidak lulus, tidak najah 3 pelajaran, dia kena ulang balik. Bila kena ulang balik, habis masa 1 tahun. Masa 4 tahun untuk ambil BA, mesti 4 tahun habis. Bila tak habis, dia bertambah. Maka orang boleh jadi BA sampai 12 tahun. Sebab dia ambil 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Awak kenapa tak ambil cepat? Saya nak lama-lama sini. Nah, jadi boleh jadi. Nah, itu. Saya habiskan datang 1998, balik 2002. 4 tahun saya balik. Masuk surga tanpa hisap mestilah dosa dah bersih. Betul. Bagaimana kiranya orang yang lewat taubat umur 50 sedangkan dosanya sesama manusia dulu banyak, menzalimi, ambil hak orang, dulu jahil, tak tahu, mungkin dapat dicari satu persatu minta halal. Cukupkah baca tiap hari astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat? Sedapnya. Bila terkait masalah susahkan hati orang, maka kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Bila dia masih hidup, kita datang sambung silaturahim balik, mohonkan maaf. Tapi bila terkait dengan hutang piutang wang, kita mesti bayar. Jangan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, hutang lunas. Oleh sebab itu kita mesti selesaikan masalah ini. Sebab ada orang yang mati menghadap Allah, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak. Tapi ternyata ia syatama hadza, mencaci maki orang, wa qadhafa hadza, menuduh orang, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah orang, wa akala mala hadza, memakan harta orang lain. maka amal dia habis. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis untuk membayar. Walam yuqadu alaih, tapi ramai orang menuntut balas. Uqidat hasanatuhu, diambil pahalanya. Tak juga bisa menutupi, habis orang ramai menuntut. Uqidat khatayahum, diambil dosa mereka. Thumma turihat ilaih, dicampakkan ke dia. Thumma turihat finnar, dia dimasukkan dalam api neraka. Itulah mengapa ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, bila kamu membuat hutang piutang sampai masa waktu tertentu, faktubu, tulis, bayar hutang piutang. Apa hukumnya nak menegur atau memujuk ibu tidak mahu mengikuti hukum faraid? Kita sebagai anak tak pernah besar di mata ibu kita, walaupun kita sudah berumur 40 tahun. Saya ustaz, umur 40 tahun. Di mata ibu saya tetaplah budak kecil yang baru pandai berjalan. Maka tak boleh saya panggil, mak sini kejap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak begitu. Mungkin isinya dari mulut kita, tapi kita pinjam mulut orang lain. Mungkin dia punya saudara mara, mungkin dia punya sahabat dekat, mungkin dia punya ustaz, mungkin dia mulutnya dari mulut mereka, tapi isi cakap itu dari kita. Semoga sampailah kepada dia. Bagaimana hendak memujuk keluarga untuk pengajian agama? Dia ada WhatsApp, kita bagi video pendek, like and share. Dia tengok, sekarang banyak orang, mungkin dia marah bila kita ajak, tapi bila kita kirim, pelan-pelan dia tengok, alhamdulillah, sudah banyak yang mencoba. Siapa dia suka? Oh, saya suka Ustaz Fulan, saya suka Tuan Fulan. Lepas tu jangan lupa doa, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun, berikan kaumku hidayah, mereka berbuat salah kerana tidak tahu. Pengertian wakaf dalam ekonomi Islam, wakaf mesti ada empat. Yang pertama, wakif, orang yang berwakaf. Yang kedua, mauqub alaih, orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, mauqub bih, benda yang diwakafkan. Yang keempat, ijab dan qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk sekolah agama, kata si penerima. Aku terima tunai, sah. Maka bila sudah diterima, la yuba'u, tak boleh dijual. Wa la yurasu, tak boleh diwariskan kepada anak cucu. Wa la yuhabu, tak boleh dihibahkan pada orang lain. Itu menjadi wakaf bagi kaum muslimin muslimat. Saya seorang pelukis, melukis potret kebanyakannya. Dikatakan melukis itu haram. Illa riqman fi thawbin, kecuali gambar pada kain, pada kertas, maka dibolehkan. Adapun yang tak boleh, patung. Bila dipakai penerang, ada berbayang-bayang. Ini patung, bila kita suluh dia, ada berbayang. Maka itulah yang haram. Diukir, dipahat, dibentuk, dicetak, menyerupai yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, menyerupai penciptaan manusia dalam rahim. Nanti sesiapa saja yang membuat patung, maka dia akan dibangkitkan bersama patungnya. Maka Allah suruh dia, hai pembuat patung, kalau memang kamu nak tandingi aku, hidupkan balik patungmu itu. Adapun gambar, maka gambar di kain, di kertas, maka tidak ada larangan. Saya ingin tahu status hasil jualan lukisan saya. Bila dia tidak dilarang, maka dia mubah. Yang tak boleh itu, naha Rasulullah an samanil kalbi, jual anjing. Wa mahril baghi, mahril baghi, uang yang didapat dari perempuan yang tak baik. Wa hulwanil kahin, bomoh, bomoh yang dapat uang. Maka tiga ini haram. Adapun hasil lukisan, bila baik-baik, maka tidak haram. Saya sendiri sebagai seorang pelukis, berdosakah saya? Bila dia tidak haram, maka hukumnya mubah. Kalau larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnah. Tak diruh, tak disuruh, tak dilarang, mubah. Maka melukis di kertas, di kanvas, di kain, termasuk perkara mubah. Bolehkah kita menulis tulisan Allah Muhammad di sajadah? Bila kita tulis Muhammad Allah di sajadah punya kita, letak kiri kanan, Allahu Akbar, tak ada masalah. Sebab selepas solat, kita gulung, kita simpan, letak tempat tinggi atas. Tapi manakala ditulis di sajadah masjid, orang pijak-pijak melangkah-langkah, atau nanti dia bawa ke dalam tandas, dia maka akan menjadi larangan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil maslahat. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil maslahat. Tolong doakan saya untuk exam masuk asrama besok. InsyaAllah di akhir majlis kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tak Ustaz jelaskan tentang Harut wa Marut? Ada malaikat mengatakan manusia itu kami pun boleh juga seperti manusia. Di Babil Harut wa Marut, di Babil, Babil Irak ada Harut wa Marut. Kalau memang kamu ingin seperti manusia, maka Allah berikanlah kepada mereka hawa nafsu. Tapi ternyata kemudian mereka tak sanggup. Ternyata malaikat itu bisa boleh beramal kerana tidak ada hawa nafsu. Yang paling tinggi malaikat beramal tak ada dosa karena tak ada hawa nafsu. Haiwan hawa nafsu ada, akal tak ada. Manusia pertengahan. Bila ada hawa nafsu ada akal, manusia kalahkan nafsu, maka dia terangkat ke atas melebihi malaikat. Tapi kalau dia peturutkan hawa nafsu padahal dia dah diberi akal, maka dia lebih hina daripada haiwan. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang. Balhum abal. Apakah kita boleh taklid dengan pendapat Dr. Yusuf Qaradawi yang mengharuskan dengan anak pakcik kepada istri kita? Apakah kita boleh taklid dengan pendapat Yusuf Qaradawi yang mengharuskan menyentuh yang bukan mahram sekiranya kita terpaksa? Syekh Yusuf Qaradawi termasuk mengharuskan, membolehkan menyentuh yang tak mahram bila orang itu sudah tua. Orang tua, datang jemaah sudah tua, ulurkan tangannya ke saya. Saya sentuh tangannya, makcik sehat, apa kabar? Tapi bagi orang yang tua, li ayyutu'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan paku ke kepala kamu. Mikhyat, mikhyat itu alat jarum besar dari neraka, dicucukkan ke kepala. Khairun, lebih baik min anta musamma yada mur'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak halal, mahram. Seorang baru belajar sembahyang, dan sembahyang seorang dalam keadaan bacaan ayat tidak jelas, lengkap. Lalu ada orang menjadi makmum di belakang beliau. Apakah salat tersebut sah? Ayat tidak wajib. Ayat itu sunnat. Maka yang wajib Fatihah. Yang baru belajar sembahyang, betulkan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah salatnya. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tak baca Al-Fatihah. Persoalan ayam. Banyak berita di viral tentang ayam diberi makanan yang bersumberkan dari babi, khinzir. Tapi kita tak tahu kepastiannya. Bolehkah kita makan? Nabi mengharap melarang makan jalalah. Jalalah adalah kambing yang suka makan kotoran. Dia tak ada makan lain. Dia tidak ada makan rumput, tak ada. Dia makan bila dia nampak, maaf, kotoran manusia, kotoran haiwan, dia makan. Bila dia tak ada makan lain, itu saja dia makan, maka haram kita makan. Adapun yang bercampur dengan rumput, bercampur dengan lain, maka ini binatang sengaja dibagi makan itu, maka haram kita makan. Kerana dikiaskan kepada jalalah. Jalalah, Allah mulia. Jalalah adalah kambing yang makan kotoran. Ustaz tadi cakap syaitan dalam saluran darah. Mak saya bawa saya ke perubatan Islam. Tanya berkaitan jodoh. Kiai itu cakap ada yang menghantar sihir dalam saluran darah. Adakah perubatan ini syirik? Adakah cara mengubatinya? Ruqyah syar'iyah. Dibacakan ayat-ayat pada air, diminumkan air. Dibacakan ayat pada telinga sebelah kanan, ayat-ayat ruqyah. Ciri ruqyah syar'iyah tidak menyembunyikan bacaan. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa himmati wa min kulli 'anil lamah. Dia hanya membaca doa kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila ada pakai-pakai yang tidak syar'i, maka sama saja keluar dari mulut harimau masuk ke dalam mulut singa. Keluar dari mulut buaya masuk ke dalam mulut harimau, dari setan kecil kepada setan besar. Apakah betul Dajjal yang pernah kami sampaikan memiliki mata satu? Dajjal dalam hadis disebut matanya satu. Ada yang memahami makna mata satu itu artinya dia hanya menengok yang batil saja, yang hak dia kesampingkan. Maknanya itu isyarat, bukan makna zahir. Tapi ada yang memaknai memang dia akan datang dengan mata satu. Apakah nanti Dajjal mengakui dirinya bernama Dajjal atau nama yang lain? Kalau dia mengaku Dajjal, maka kita tak susah lagi. Dia memakai nama-nama yang baik. Yang baik kata dia batil, yang batil kata dia baik. Banyak orang tertipu. Maka supaya kita jangan tertipu, baca surat Al-Kahfi malam Jumat, hafal 10 ayat surat awal Al-Kahfi, dan solat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bagaimana mau bersangka baik setiap masa asal ada su'uzon di hati, lawan. Lawan dia cepat-cepat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nampak ada rasa-rasa nak su'uzon, astagfirullah, lawan. Maka kadang orang kita tengok tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba dia astagfirullah. Apa ni? Aku tadi sempat su'uzon. Dengan siapa? Dengan kau lah. Dengan siapa lagi? Bapak mertua saya tak benarkan saya pulang ke rumahnya. Hanya suami dan anak saja yang boleh. Bagaimana Ustaz? Sebab beliau masa saya hasud suami berceramah dan saya bernikop juga anak-anak perempuan. Ini masalah musyawarah saja. Jelaskan dengan dia baik-baik. Ada ustaz bagi tazkirah tentang hukum niqab, tentang hukum hasud menghasud, bahwa ini tidak ada. Dudukkan dengan baik. Perempuan dia punya wali. Wali bukan diajak berjumpa keluarga lelaki semasa akad nikah saja. Perempuan yang diusir oleh sesiapapun, dia punya ayah, dia punya datuk. Ini ayah sama datuk namanya wali mujbir. Yang kedua, dia punya abang, dia punya adik, dia punya pakcik, abang ayah, adik ayah. 6 orang ini akan duduk bersama menyelesaikan masalah dia. Jadi jangan dia selesaikan sendiri, karena ini terkait dengan orang lain, fitnah-fitnah. Terdapat ahli keluarga yang menceritakan hak ahli keluarga yang lain dengan menggunakan alasan sebagai pengajaran teladan. Boleh tidak? Boleh menceritakan aib orang lain dalam 3 case. Yang pertama, pada mahkamah pengadilan. Saya hakim bertanya, "Hai tuan saksi, adakah kamu melihat orang ini melakukan perbuatan salah?" Kata saksi, "Tuan hakim, sebenarnya saya nak jawab, tapi saya takut ghibah." Macam mana saya nak putuskan kes? Maka dalam mahkamah syariah boleh. Yang kedua, dalam masalah fatwa. "Ustaz Somad, saya nak tanya." "Tanya masalah apa?" "Tanya kes si fulan." "Apa masalahnya?" "Itulah saya nak tanya, tapi saya takut ribah." Macam mana saya nak jawab? Boleh pada mahkamah saksi, boleh pada fatwa. Yang ketiga, boleh menceritakan aib orang satu kali untuk menunjukkan kebatilannya. Li'ibtalil batil. Jangan dekat-dekat dengan si fulan kerana ia tukang tipu. Maka dia saat mengatakan tukang tipu itu, dia sedang menunjukkan kebatilan supaya jangan sampai banyak orang terpukau, tergoda, terosakkan oleh perbuatannya. Ilmu tarekah terkait dengan tasawuf. Ilmu akidah. Wujud kidam bako mukhalafatulil hawadis qiyamuhu binafsih wahdaniyah kudrat rodat ilmu hayat sama basar kalam. Akidah. Yang kedua ni ilmu syariah. Halal, haram, makruh, mubah, salat, zakat, puasa, haji, infak, wakaf, jihad. Ini ilmu syariah, fiqh. Yang ketiga, dimanapun kaji tak keluar daripada 3. Yang pertama, akidah. Yang kedua, syariah, fiqh. Yang ketiga, akhlak. Akhlak inilah tasawuf. Bagaimana nak mensucikan hati, takhalli, buang angkuh, buang sombong, buang takbur, buang hasad, buang riya, buang sum'ah. Setelah takhalli, baru diisi dengan tahalli. Tawadu, taubat, ridha, qanaah, sabar, zikir. Selepas itu barulah tajalli. Allah menunjukkan karamah, Allah menunjukkan kuasa. Allah menunjukkan tanda-tanda kepada hambanya sebagai kekuatan iman baginya. Maka nama besarnya tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada tariqah. Apa peranan ilmu tariqah? Untuk membimbing tariqah jalan. Tapi jangan berhenti di jalan. Jalan menuju apa? Jalan menuju ridha Allah. Maka mereka selalu mengatakan ilahi anta maqsudi, engkaulah yang aku maksud, wa ridhaka matlubi, yang ku cari adalah ridhamu ya Allah. Kita pun selalu minta itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, kami minta ridhamu wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa pandangan Ustaz kita akan bersama dengan orang yang kita cinta di akhirat? Al mar'u ma'a man ahab. Datang seorang budak berkulit hitam, hamba sahaya, miskin, papa. Dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau peluk aku? Aku takut di akhirat tak jumpa dengan engkau kerana aku susah, budak hitam, tak ada pahala. Kata Nabi, sabarlah, almar'u ma'a man ahab. Orang tetap bersama dengan sesiapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kita nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika cinta itu bukan orang mahram, tiada peluang untuk dijodohkan dalam dunia. Oh, ini lain ceritanya. Walaupun kita sudah berumah tangga, ini cerita masa lalu lah. Orang yang sudah menikah, maka dia mencintai suaminya, usah kenang yang masa lalu lagi. Nah, jadi jangan lagi cari dia di Facebook. Jangan lagi cari-cari nama dia, tengok-tengok dah punya anakkah dia apa belum. Ingin nak buang. Ini namanya kalau masih sudah menikah tetap juga mencari yang lalu, itu namanya pasrah tapi tak rela. Pengertian tarekat dan penyucian hati, mohon Ustaz terangkan berkenaan kaitannya. Adakah mengikut ajaran tarekat ini dikira bid'ah? Saya tanya kepada Syekh Mahmud Said Mamduh, ulama hadis dari Mesir. Berguru kepada Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, juga kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh, apakah bertarekat ini bid'ah? Kata Syekh Mahmud, tidak. Kata dia, ini hanyalah jalan, metode, cara berzikir. Tapi mursyidnya mesti benar. Kalau bertentangan, bercanggah dengan syariah, tinggalkan. Banyak juga mengaku-mengaku tarekat, tapi sebenarnya tidak betul. Mursyidnya mesti orang yang benar. Apakah kira-kira riak jika kita upload sharing foto-foto dalam Facebook, WhatsApp? Jangan sendiri-sendiri. Ini gambar kita beramai-ramai ini, tulis di wall Facebook, kita katakan kami mengikuti kajian, sesi pertama kajian, yang kedua kajian, ketiga soal jawab di masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, ramai. Mungkin ada orang lain nak buat baik, dia tak tahu bagaimana nak cara nak buat baik, maka manakala dia tengok, boleh. Yang tak boleh itu riak. Kita bersendirian, bangun tengah malam tahajud streaming. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pun boleh bezakan mana orang nak ajak orang lain buat baik, mana orang nak tunjukkan kebaikan dia. Baik. Ya. Apa hukum wanita yang membuka hijab tapi setelah dibuka dia lebih menjaga solat dan mula baca Quran? Oh. Ini sama artinya, mana yang lebih baik, perempuan berhijab tak baca Quran dengan perempuan tak berhijab tapi baca Quran? Dua-dua tak betul. Yang baik adalah perempuan berhijab dan mulailah membaca Al-Quran. Dulu datang orang berjumpa, mana yang lebih baik, memakan ayam yang dipotong atau ayam mati? Oh, tentu baik makan ayam yang dipotong. Ayam yang dipotong itu siapa yang memotong? Manusia. Ayam yang mati itu siapa buat mati? Allah. Kalau gitu mana yang lebih mulia? Oh ya, lebih baik makan ayam mati. Ini orang musyrik punya cerita. Mana lebih baik? Pemimpin kafir tapi amanah atau pemimpin muslim tak amanah? Ini sama dengan makan ayam mati atau ayam dipotong. Maka yang baik adalah pemimpin muslim dan amanah. Perempuan yang baik adalah yang berhijab dan membaca Al-Quran. Bolehkah disebabkan anak membuka hijab, ibu memutuskan hubungan dengan anak? Oh, tak boleh. Ibu perempuan tak boleh putuskan hubungan kerana hukum syar'i, tapi kerana perbuatan tak baik, na'uzubillah, murtad anaknya. Maka dia katakan, kau mesti balik kepada Islam. Kalau kau tak balik kepada Islam, maka aku tak sudi nak terima engkau. Sebab hukum aslinya, al-mufariqulil jamaah, halal darahnya, pancung kepalanya. Maka sebagai hukuman, tapi sebagai orang berhijab, gara-gara hijab putus hubungan, maka dua kali kena. Buka hijabnya kena hukum, putus silaturahim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Mengenal pasti antara hak batil berkenaan sunnah syiah, berkenaan ahlus sunnah syiah dan wahabi. Kita tak boleh bersama dengan syiah dalam lima masalah. Yang pertama, syiah mengatakan wajib beriman kepada imam 12. Sesiapa sahaja yang tak percaya kepada imam 12, maka kafirlah dia. Dia kafirkan kita semua sebab kita tak percaya pada imam 12. Dua, selepas Nabi meninggal, maka yang berhak menjadi imam adalah Sayyidina Ali. Maka Abu Bakar dan Umar serta sahabat yang lain kafir kerana menyetujui Abu Bakar merampas kekuasaan Ali. Mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Tiga, kerana Quran itu dibuat-buat oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka Quran yang sekarang tak betul. Banyak kata-kata Ali yang dibuang. Maka Quran yang betul sedang dipegang oleh imam yang ke-12 yang sedang ada bersuruk bersembunyi di Sirdab Iraq. Tapi sementara Quran yang betul ini datang, baca sajalah Quran palsu itu dulu. Empat, mereka mengatakan bahwa ada namanya akidah bada yabdu bada. Allah menciptakan sesuatu, Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Itulah maka muncul nasikh, nasakh, nasikh, mansukh. Kerana Allah tak tahu. Allah ciptakan khamar, Allah tak tahu khamar ni mudarat. Akhirnya orang minum khamar, rupanya orang mabuk, turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas. Setelah minum khamar dia pun lupa bacaan ayatnya wala anabidu ma'abattu wala antum ma'budun ma'budu wala anabidu, lupa dia lakum dinukum waliyadin. Maka turun ayat la taqrabu shalah wa antum sukara, jangan kamu salat ketika kamu sedang mabuk. Ternyata ketika itu tetap juga tak baik, turunlah ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wa azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Kata mereka Allah tak tahu apa yang akan terjadi, namanya bada. Ini tak betul, batil. Yang terakhir, mereka bertaqiyah. Bila bersama dengan ahlu sunnah, kita tanya, awak ahlu sunnah ke syiah? Aku ahlu sunnah. Bila dia duduk kat Malaysia, semua mazhab syafi'i, kita tanya, awak syafi'i? Aku syafi'i. Nah, adapun berkait dengan wahabi, kita susah nak dekat. Kalau syiah, kita tak boleh duduk bersama. Dengan wahabi, kita susah nak dekat sebab dia kata bid'ah tak boleh dibagi. Sedangkan Imam Syafi'i membagi bid'ah. Iza khalafa iza wafaqa sunnah fa bid'atu huda. Kalau perbuatan itu tak pernah dibuat Nabi, tapi perbuatan itu baik, tidak bercanggah dengan Quran sunnah, maka dia disebut bid'atu huda atau bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Tapi kalau perbuatan itu tak pernah dibuat Nabi, bercanggah, bertentangan dengan Quran sunnah, bid'ah dalalah. Sedangkan Wahabi tak nak bagi itu. Dia kata semua bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, tahun baru hijrah bid'ah, berzikir berdoa bersama bid'ah. Ha, inilah yang membuat kita tak boleh duduk bersama. Sebab bila dia kata bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Itu yang membuat kita susah nak duduk bersama. Boleh Ustaz jelaskan secara ringkas bagaimana menghafal Al-Quran memandangkan saya telah berumur 60 tahun? Baca pelan-pelan, lepas itu dibawa dalam sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Bila boleh tulis Arab Jawi, tulis pelan-pelan. Andai tak sampai pun niat sudah sampai. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya nak tanya, maaf, haid mengikut pandangan mazhab Syafi'i paling banyak 15 hari 15 malam. Betul. Apakah haid contohnya datang waktu zuhur pada hari ke-15? Sepatutnya tamat pada waktu zuhur, tapi berakhir pada hari ke-15 juga waktu isya. Adakah waktu isya itu dikira istihadhah? Maka dikira dari awal mula start. Bila start dia? Oh, daripada zuhur. Maka zuhur hari ke-15. Kalau tetap juga mengalir, maka lebih daripada 15 dia sudah istihadhah. Orang yang istihadhah sama macam orang luka. Orang yang luka tetap wajib solat, dia tidak qada. tapi dia tetap solat kerana masuk dalam istihadhah. Terakhir, belum terakhir, ada kecil lagi. Macam mana kalau orang yang buat salah kemudian dia minta maaf, tapi orang itu mahu maafkan, adakah tugas dia dah selesai? Tapi kalau dia buat salah lepas tu minta maaf balik, atau dia buat terus berulang-ulang? Kita salah, kita minta maaf, maafkan saya. Bila kita dah minta maaf, orang tak bagi maaf, itu bukan urusan kita. Kalau terkait dengan wang, kita bayar hutang piutang, maafkan saya. Dia marah, itu bukan urusan kita. Di akhirat kita lepas. Bila kita salah dua kali, kita maaf lagi. Salah lagi, minta maaf lagi. Kalau dia nak maafkan kita. Apa nasihat Ustaz apabila aliran sains dipilih lebih utama dari aliran agama semasa di sekolah menengah? Agama, paling tidak ada 5 pelajaran agama dalam sekolah-sekolah anak-anak kita. Pertama, Quran Sunnah. Kedua, fiqh. Ketiga, akidah akhlak. Keempat, sejarah Islam. Yang kelima, bahasa Arab. Ada 5 itu saja, bolehlah. Tapi kalau sampai tak ada itu, kalau boleh dia banyak lagi, Islamic boarding school, pondok, lagi baik. Nahu, sorab, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, tajwid, arut qawafi, hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudu'i, tafsir tahlili, tafsir maudu'i, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, ayat ahkam. Boleh, baik, 20. Tapi andai tak mampu, ini sekolah bukan nak buat cetak orang jadi ulama, tapi hanya nak buat sains. Mesti ada 5 pelajaran agama: Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fiqh. Ada 5, teruskan. Tak ada 5, cari sekolah lain. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah.